naikku rumah rame rai sok guru. Aku santer wong tuamu ora bakalan setuju. Duwe mantu melarat kondo pengangguran koyo aku. Aku niat nekat mangkat dolan ning omahku. Rencana kukui aku jauh dungolan pangestu. Karo bapak ibumu tak omong nio poenekku. Jare bapakku kape wong lanang kui koyo. Apa sing mesti ucapne karo wong tuamu kui. Menganti kecekur sumber aku ora bakal mundur. Tak terusne paling ujung-ujungnya atiku